2 minggu datang lagi nih ya. Mas, ini duit yang 5 juta. Makasih ya udah nolongin saya. Ya ya. Gagal enggak beli rumah? Gagal enggak beli rumah? Secara definitif gagal. Tapi lihat cara kerja Allah. Lihat cara kerja Allah. Salat maghrib, isya berjamaah. Kadang menjadi imam, kadang menjadi makmum. Ada orang baru di situ kan? Siapa orang baru ini? Pemilik rumah yang baru tau? Mas, baru ya di sini. Ini ya, saya yang rumahnya hijau. Mau bekas rumahnya si Bulan? Oh iya. Nah, selamat ya. Ente yang punya. Padahal ane yang doain. Gak perlu juga. Ngapain kita cerita juga? Enggak perlu. Cukup ente bilang begini. Alhamdulillah akhirnya jatuh ke tangan Mas. Mas rajin sholat, rajin berjamaah, punya tetangga bukan non tapi muslim. Masya Allah, selamat datang Mas di kampung kami. Dapat 2-3 minggu jadi teman, datang ke rumah nih pemilik baru. Assalamualaikum Mas. Salam. Mau tanya dikit, katanya Mas masih ngontrak ya? Ya ini nih rumah kontrakan. Nah itu dia, saya punya istri ternyata tidak mau diajak pindah ke sini. Saya ditugaskan ke kampung, ke kota ini, ke daerah sini. Saya pikir istri dan anak-anak mau ikut pindah. Ternyata istri dan anak-anak saya tidak mau pindah. Ya kalau anak-anak nggak mau pindah ya saya mendingan gabung sama teman-teman di asrama. Ya terus apa yang bisa saya bantu? Daripada sayang Mas, rumah ini mau dijual. Boya daripada saya, mending di tempatnya sama Mas aja. Kan kita udah CS, maghrib, isya bareng, subuh bareng. Ya disitulah. Subhanallah. Saya perlu apa? Oh nggak perlu bayar. Sederhana aja saya memikirnya. Kalau saya kontrakin, tiba-tiba ada yang beli gimana? Iya juga sih. Ya makanya, monggo Mas. Silakan tempat di rumah saya, gak usah mikir apa-apa. Terus kapan mau pindah ke asramanya? Ya segera, segera. Mungkin 2-3 hari lagi. Ya sudah. Gak apa-apa nih, maaf. Sambil tawar-tawarin Mas, barangkali ada yang mau beli. Berapa duit sih penawarin ya? Udah saya renovasi ya semuanya ya. Udah rapi, kelar, kamar mandi tadi jelek saya bagusin. Kamar tadi saya tambahin. Yang saya minta diganti renovasinya aja. Harga beli saya itu 200. Ya kira-kira 225 lah. Ya sudah insya Allah ya. Namanya kita doa bareng ya. Mudah-mudahan laku rumah itu. Ya ya. Amin. 2-3 hari pindah sih. Allah. Allah. You have to believe, aminu. Anda harus percaya Allah. Terus apa yang menunggu pindah ke rumah itu baru ente sholat aja? Jangan dong. Begitu orang ini keluar, ambil wudhu, sholat aja tadi rakaat. Sholat sunat al hajat rakaat ini, la ilaha illallah. Pokoknya makin rapat sama Allah. Jangan nunggu 3 hari dong, kelamaan. Allah menanti nih, kok gak datang ya padahal dikasih kabar. Ente kalau dikasih kabar, Mas, Bapak siap tuh untuk menerima Bapak. Mas, Bapak siap menerima Mas. Ente langsung mati baju tuh, betul gak? Langsung menghadap. Seperti itulah ente harus ke Allah. Seperti itu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu qala ngajuin pinjaman. Oh, sebentar ya, saya masih sibuk. Tolong tunggu dulu di ruang tunggu, kita mundur. Kayak orang bingung. Anak, kalau bawa bebek, bebek ya. Sama Allah gak dikasih nganggur, dikasih memuji Allah. Sebaik-baiknya kita adalah kita diberi kesempatan oleh Allah memuji Dia, menyembah Dia. 1000 kali saudara punya permintaan, ajak doa, maksud belum dikabul, tahu nggak yang paling berharga buat ente apa? Ente diperkenankan minta. 1000 kali nggak dikabulin permintaannya menusuk mandu. Ustaz, monggo kalau kerso ada waktu hadir tanggal sekian. Terus saya bilang nggak bisa. Minimal ente udah salaman, udah ketemu, udah minum airnya, dan menjelang pulang, set foto dulu. Minimal. Jangan ngeliat nggak bisa aja dong. Lihat ente udah ketemu aneh, udah dapat air minum, didoakan, pulang kemudian mau foto. Cuman datangnya bawa mobil, pulangnya naik bus. Kenapa? Saya kan nanya, kemarin naik apa? Mobil, Ustaz. Mobil siapa? Mobil saya, Ustaz. Udah ada BPKB-nya? Udah, Ustaz. Sedekahin aja. Saya doakan, mudah-mudahan diganti sama Allah. Mobilnya apa? Hijam, Ustaz. Hijam tahun 2000, kapsul. Oh ya? Mudah-mudahan diganti sama Innova tahun 2012. Insya Allah, Ustaz. Pulang. Nyekir dulu. Naik bus. Ketika kita bisa merintih di hadapan Allah, memohon kepada Allah, sesungguhnya itu lebih besar daripada pengabulannya itu sendiri. Ente diterima sama gubernur gitu loh, diterima sama presiden gitu loh, walaupun gak ngomong apa-apa, gak dikasih kesempatan ngomong. Alhamdulillah saya bisa memandang wajahnya Pak Gub. Alhamdulillah saya bisa memandang wajahnya Pak Presiden. Itu saja sudah kebanggaan. Ente cerita mana-mana. Anak cucu masih cerita. Dulu kakek waktu muda ketemu presiden, cakep, ganteng, hafiz Quran. Ketemu sama Allah mestinya harus bahagia. Bukan persoalan dikabul dan tidak. Pasti dikabul mah. Mau usah mikir. Gak usah mikir, dikabul mah pasti. Dan cara Allah mengabulkan, bisa Anda dikasih duit 200 juta atau bisa seperti ini. Salat kan. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ar-rahmanur rahim. Allahu alladhi la ilaha illa hu wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bariqul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu akbar. Saya tuh kalau di mobil ya suka enggak tahan kalau dapat berita enggak begini tuh, enggak tahan. Dapat nih SMS masuk, tak ada tanah tuh 1000 meter. Rasanya nih kalau perlu nggak usah jawab dulu, begini dulu bos. Ya Allah, ada SMS masuk nih, ada tanah 1000 meter dekat pondok, bayarin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru tanya berapa duit gini. Hah? Dibalas lagi sama dia, jam 1 juta semeter Ustaz, jangan jawab dulu. Ya Allah, 1 juta. Berarti 1000, 1 miliar. Kasih saya duit nih ya Allah, balas lagi. Kapan? Dikirim lagi balasan, uang muka aja dulu Ustaz. Kami lagi butuh 100 juta, jangan balas dulu, angkat lagi tangan. Ya Rob, butuh DP-nya 100 juta. Saya sebentar lagi nyampe rumah, tolong duit itu siapin. Cuman Allah yang Maha Tinggi, Al-Aliyyul Muta'ar, Al-Kabirur Rahman, yang bisa diperintah oleh manusia. Jangan coba-coba Kapolsek datang ke Kapolres. Izin Dan, ente kan Kapolres. Tolong jagain istri saya. Hanya Allah yang begitu tinggi, maha tinggi, begitu mulia, maha mulia, begitu besar, maha besar, tapi bisa ente perintah kayak kalimat saya tadi. Rob, setengah jam lagi saya pulang ke rumah, saya bakal suruh orang itu datang ke rumah, tapi siapkan duitnya 100 juta. Hei, Masya Allah, syarat dan ketentuan berlaku. Jadilah dulu orang yang akrab dengan Allah sebelumnya. Ente sering main dulu ke rumah si Fulan, sering main dulu gitu loh, sehingga siapapun di rumah dia mengenal ente. Suatu saat ente ada perlu, tinggal ngejeblak omongan. Kalau ente adalah seorang pemula, waktunya untuk ngetrek. Ente pemula nih, gak jagoan duha, gak jagoan tahajud, gak jagoan salat berjamaah. Waktunya untuk dikenal oleh Allah. Begitu sampai ke rumah, jam. Kita yang sudah janjian sama yang punya tanah, alhamdulillah tidak ada duit. Tapi kirim SMS, tak maaf menjelang berangkat ada masalah, kami harus berangkat ke tempat lain, mohon maaf nanti malam saja kami datangnya. Ada waktu, ada waktu, ada waktu. Begini lagi bos, karena sudah di rumah nggak begini dong. Sholat hajat. Kalau punya masalah gede, keinginan besar, punya problem gede, hajat besar, sholatnya yang mantep loh. Allah. Begitu Fatihah langsung Ali Imran, keren. Alif Lam. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Langsam Alif Lam. Ustaz enggak hafal, beli tiang, pasang Quran, lihat apa. Beli Quran keluar Madinah yang kecil, pegang pakai tangan. Satu rakaat satu muka, satu rakaat satu muka yang berikutnya. Salam-salam balik, berdiri lagi pegang. Satu muka sampai selesai. Menjelang sahur, menjelang witir akhir, sudah sampai fastajaba lakum rabbukum. Udah rakaat terakhir. Fastajaba lakum rabbukum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa'udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la'ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la'udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakin alladhina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha Ya ayyuhalladzina amanu isbiru isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Salat malam berkualitas. Salat malam berkualitas. Selesai tali emron di atas sejadah. Satu malam berdiri satu juz. Apa keinginannya? Saya pengen jadi pengusaha besar ya Allah. Tapi saya tidak tahu mesti ngapain. Hanya Allah yang berhak diberitahu seperti itu. Jangan datang ke Pak RT. Pak, gue ini pengen jadi pengusaha, tapi nggak tahu. Apa kata RT? Mama. Jangan datang ke teman SMA. Dia juga nggak ngerti apa-apa. Datang kepada Allah. Fa'idha sa'alta fas'alillah, fa'idha sta'anta fasta'in billah. Sadaqallahul adzim. Selesai. Ceramah ini selesai. Pembelajaran pada hari ini selesai. Buka gerbang pengen jadi pengusaha dengan sholat hajat. Maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir mah. Bu, yang mikir biar Allah, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, yang kerja biar Allah. Ustaz, udah, jangan protes deh. Jadi murid gue kebanyakan protes. Jalanin dulu aja. Ente pasti tahu kalimat itu apa artinya. Nggak cukup cuma sholat aja. Eh, lu jangan bandel ya. Lu sholat dulu. Belum apa-apa udah protes dulu kayak Yahudi aja. Tapi kan nggak jalan-jalan. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sama nolak orang siap gitu aja. Saya mengerti Ustaz, saya mengerti. Tapi berarti lu nggak ngerti. Mati koyak tapi. Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah.